Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan bahasan hibah dan hadiah. Sekarang qabdu al-hibah. Qabdu menerima, serah terima. Min al-ulama man yara anna al-hibata tastahiqqu lil-mawhubi lahu bimujarradil aqdi wa la yushtaratu qabduha aslan. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa hibah itu menjadi hak orang yang diberi dengan sekedar akad ikrar si orang yang memberi, si wahib. Saya hibahkan barang ini kepada Zaid. Dengan sekedar ikrar itu barang sudah menjadi milik Zaid, yang menurut sebagian ulama. Karena hukum asal pada akad-akad itu adalah sah tanpa ada syarat penerimaan. Sebagaimana dalam jual beli gitu kan, ketika orang jual beli transaksi, saya beri ini sekian. Dengan akad, apa sudah sah gitu kan, walaupun punya hak khiyar gitu kan. Tidak disyaratkan apa barangnya langsung diambil, gitu kan? Nah, ini adalah pendapat Imam Ahmad, Malik, Abu Sawar dan Ahlu Zuhair. Dan ada ulama yang lain berpendapat bahwa hibah itu tidak menjadi lazimah, tidak mengikat, tidak menjadi milik si mauhub lahu kecuali dengan dia menerimanya, gitu kan? Menerimanya, maksudnya barang nih saya hibahkan kepada kamu Zaid, terus sama si Zaid, ya saya terima, terus barangnya diambil. Nah, baru menjadi hak si Zaid. Ya, perbedaannya antara dua pendapat ini, kalau yang tadi tidak mensyaratkan adanya qabd, maka ketika si wahib ini udah menyerahkan, saya berikan barangnya kepada si Zaid, kamu Zaid, terus belum diambil oleh si Zaid, si wahib ini meninggal dunia, maka barang sudah milik si Zaid. Atau si Zaid yang meninggal dunia, milik ahli warisnya, gitu kan. Sehingga itu konsekuensi pendapat. Tapi kalau yang mengatakan bahwa harus ada qabd, gitu kan, maka kalau seandainya si wahib memberikan saya barang ini, saya hibahkan kepada si Zaid, terus belum diserahin, si wahib ini yang memberikan mati, maka barang nggak jadi milik si Zaid. Atau si Zaidnya keburu mati sebelum mengambil, maka hibahnya apa, batal, gitu. Seperti itu. Itu kaitan qabd, syarat qabd dalam hibah. Selanjutnya at-tabarru bi kulli al-mal. Orang mendermakan seluruh hartanya. Boleh tidak orang mendermakan seluruh hartanya? Punya harta, harta dia seluruhnya 1 miliar, dia serahkan semuanya. Dalam arti dia infakkan seluruhnya di jalan Allah atau dia sedekahkan seluruhnya. Boleh tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa orang boleh menghibahkan seluruh apa yang dia miliki kepada orang lain. Seluruhnya. Sebagian ulama seperti Muhammad Ibn Hasan dan sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan la yasihu at-tabarru bi kulil mal walau fi wujuhil khair. Tidak sah berderma dengan seluruh harta walaupun dalam pintu-pintu kebaikan. Itu ada dua pendapat. Nah, ada ulama yang menggabungkan bahwa boleh pada kondisi bagi orang tertentu, tidak boleh bagi orang tertentu. Boleh bagi orang yang dia bisa sabar dengan kemiskinan, tidak mengeluh, tidak minta-minta kepada orang lain, dia bersandar kepada Allah. Dan tidak boleh bagi orang yang kalau seandainya dia memberikan seluruhnya, terus dia setelah itu minta-minta atau mengeluh karena kekurangan. sini muhak penulis kitab Ar-Raudhah An-Nadiyah mengatakan man kana lahu sabrun ala faqati wa qillati zatil yadi fala ba'sa bitasadduqi bi aksar min abi aksar malihi aw bi kullihi wa man kana yatakaffafu an-nasa idza ihtaja lam yahilla lahu an yatasaddaqa bi jami'i malihi wa la bi aksarihi. Orang yang sabar dengan kemiskinan dan kekurangan, sabar itu kan tidak mengeluh, tidak minta-minta, maka dia boleh bersedekah dengan mayoritas hartanya atau dengan seluruh hartanya. Adapun orang yang dia tidak sabar, malah setelah itu minta-minta kepada orang lain, maka dia tidak halal bersedekah atau berderma dengan seluruh hartanya atau dengan mayoritas hartanya. Kemudian selanjutnya as-sawab al-hadiyah. As-sawab itu membalas pemberian. Kemarin kan membalas. Wa yustahabbu al-mukafa'atu 'ala al-hadiyati wa in kanat min a'la li adna. Disunahkan, dianjurkan memberikan balasan terhadap hadiah walaupun dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha." Rasulullah SAW menerima hadiah dan membalasnya. Hadis Bukhari, Ahmad, Abu Dawud At-Tirmidzi, Rasul menerima hadiah dan membalasnya. Rasul kan lebih tinggi ya. Yang memberinya orang lebih rendah. Rasul menerima dan membalasnya. Kalau membalas berarti apa? Setimpal. Ya. Kemudian dalam lafaz Ibnu Abi Syaibah, wa yusibu ma huwa khairum minha. Rasul membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Itu supaya tidak ada jasa atas orang lain gitu kan. Seperti di kampung gitu kan, orang biasa kalau mau nikahan gitu kan, anterin beras atau amplop pulangnya di itu kan dibalas ya, ya menghadiahkan, terus setelah pulangnya dikasih kresek isinya ya. Biasanya di anak mentahan Indomie, sarden, seperti itu. Jadi itu berarti memang sudah menjadi kebiasaan hadiah di situ ketika memberikan itu memang tujuannya apa? Untuk minta sawab, minta balasan. Imam Al-Khattabi mengatakan, di antara ulama ada yang menjadikan urusan manusia dalam masalah hadiah ini tiga tingkatan. Pertama, hibatur rajul ila man dunahu. Seorang menghibahkan sesuatu kepada orang yang lebih rendah dari dia. Seperti pelayan ya dan yang lainnya. Wa dzalika ghairu muqtadin sawaban, ini tidak butuh balasan karena orang kaya ngasih sama pelayannya hadiah itu kan ya udah mafhum itu kan, tidak menuntut balasan dari orang kaya kepada orang yang lebih. Budak nanti yang milik Tuhan nanti. Milik, pokoknya budak dan dirinya milik dan hartanya milik Tuhan ya, makanya nggak dapat warisan kan. Kecuali kalau budaknya ini orang yang memerdekakan diri. Kemudian kedua, hibatus shaghir lil kabir, hibah orang yang kecil kepada yang lebih besar. Di sini biasanya kalau yang lebih rendah ke lebih yang tinggi ada niat apa balasan, makanya di sini wasawabu fiha wajib, membalasnya wajib. Umpamanya tadi orang yang ya orang miskin ngasih sama orang kaya hadiah itu wajib dibalas. Ada hibatun nazir li nazirihi, orang sejawat memberikan hadiah kepada yang sejawatnya. Di sini apa? Al-ghali fiha ma'ana at-tawaddud wa taqarrub. Biasanya kalau sejawat itu dalam rangka apa? Menjalin ya mengakrabkan diri itu kan. Ada mengatakan bahwa di sini ada balasan juga. Fa amma idza wahaba hibatan wa syarata fiha as-sawab fa huwa lazim. Adapun kalau orang menghibahkan sesuatu dan mensyaratkan minta balasan, maka wajib dibalas. Wajib di. Itu kaitan sawab. Selanjutnya hurmatu tafdhili ba'dil abna fil ata wal bir, haram mengutamakan sebagian anak terhadap sebagian yang lain dalam pemberian. Oh ya? Tidak boleh di sini. Orang tidak boleh melebihkan sebagian anak ke atas sebagian yang dalam masa pemberian. Karena hal itu bisa mendatangkan apa rasa iri, kedengkian itu kan. Dan juga memutus hubungan yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Mungkin selagi masih ada orang tua, hal itu belum nampak gitu kan. Karena bisa dalam takut sama orang tua. Tapi nanti biasanya orang tua sudah tidak ada, baru diungkit-ungkit. Macam itu. Imam Ahmad, Ishaq, As-Sawri, Tawus, dan sebagian Malikiyah mengatakan, inna tafdil bainal awladi batilun wa jawrun wa yajibu ala fa'ilihi ibtaluhu. Sesungguhnya melebihkan sebagian anak itu batil, zalim, wajib digugurkan itu. Orang yang melakukannya wajib menggugurkan, menarik kembali. Imam Al-Bukhari telah menegaskan hal itu dan mereka berdalil dengan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sawu baina auladikum fil athiyah walau kuntum mufaddilan ahadan la faddalatun nisa, akhrajahu Tabrani wal Baihaqi wa ghairuhu wa hasanahu al hafiz wa hasan al hafiz isnadahu fil fath. Samakanlah antara anak-anak kalian di dalam masa pemberian. Seandainya aku melebihkan seseorang, tentu aku lebihkan perempuan. Jadi Rasul memerintahkan untuk sama kalau memberi itu. Ini diberi motor, ini kasih motor. An-Nu'man ibn Bashir berkata, nahalani abi nakhlan. Ayahku memberikan pemberian. Yaitu apa? Nahalahu gulaman, dikasih budak. Qala faqalat lahu ummi Amrah bintu Ruwaha, maka ibuku itu Amrah bin Ruwaha mengatakan kepadaku, iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ashidhu, datangilah Rasulullah, jadikan beliau sebagai saksi atas pemberian ini. Maka ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menyebutkan hal itu, maka Rasul mengatakan Nu'man mengatakan, Bashir mengatakan, inni nahaltu ibni An-Nu'man nakhlan wa inna amrata sa'alatni an ushidaka ala dzalik, saya memberikan pemberian kepada anakku ini, itu An-Nu'man, dan ibunya itu Amrah bintu Ruwaha minta saya untuk menjadikan engkau sebagai saksi atas pemberian itu. Maka Rasul mengatakan, alaka waladun siwah, apakah kamu punya anak selain dia, selain Nu'man? Bashir mengatakan, na'am, ya. Qal, Rasul mengatakan, fakulluhum a'tayta misla ma'atayna Nu'man. Apakullahum apaita mislama apaita Nu'man. Apakah seluruhnya kamu beri seperti yang diberikan kepada An-Nu'man? Bashir mengatakan, la, tidak. Rasul mengatakan, fattakullah wa'dilu bayna awladikum. Takutlah kamu kepada Allah, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Dalam satu riwayat, Rasul mengatakan, la ushidu ala jawrin. Saya tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Disebut kezaliman. Jadi melebihkan sebagian anak. Dalam satu riwayat, faraja abi faradda tilka sadaqah. Ayahku kembali menarik lagi sadaqahnya itu. Dalam riwayat yang lain, ayasuruka an yakunu laka fil birri sawa'an. Qala bala izan. Apakah kamu ingin mereka itu sama-sama berbakti kepadamu? Kata Bashir, iya. Kata Rasul, fala izan. Kalau begitu jangan. Nah, maksudnya jangan mengutamakan yang satu, yang lain tidak dikasih. Di sini catatan Imam Ahmad berpendapat haramnya melebihkan sebagian anak atau sebagian yang lain tanpa ada faktor yang menuntut hal itu. Tapi kalau ada faktor yang menuntut hal itu, yang menuntut untuk diutamakan sebagian, maka itu tidak apa-apa. Ya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, fa in khassa ba'dhum lima'nan yaqtadhi takhsisahu mislu ikhtisasihi bihajatin aw zamanatin aw aman aw kasrati a'ilatin aw ishtighalihi bil ilmi aw nahwihi min al fadail aw sarfi atiyatin an ba'di waladihi li fusuqihi aw bid'atihi aw likawnihi yasta'inu bima ya'khudhu ala ma'siyatillah aw yunfiquhu fiha faqad ruya an Ahmad ma yadullu ala jawazi zalika liqawlihi fi takhsisi ba'dihim bil wuqub la ba'sa bihi idza kana li hajatin wa aqrahuhu ala sabili al asarah wal atiyah wal atiyatu fi ma'na. Di sini kalau ia melebihkan sebagian anak atau sebagian melebihkan karena ada faktor yang menuntut untuk dilebihkan, dikhususkan, seperti apa? Karena kebutuhan. Umpamanya anaknya apa? Miskin. Yang lain? Cukup. Atau kalau anaknya udah tua. Apa juga tua gitu kan? Ya mungkin sama-sama tua, mungkin sakit-sakitan. Atau karena buta, atau karena banyak anaknya, atau karena sibuk mencari ilmu, atau kebaikan yang lainnya, atau si bapaknya tidak memberi sebagian anaknya karena sebab bapak anaknya ini fasik atau bid'ah, atau dia menggunakan apa yang diberikan ayahnya itu untuk apa? Untuk maksiat, atau dia menyalurkannya dalam hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Maka di sini diriwayatkan dari Imam Ahmad pernyataan yang membolehkan hal itu. Dimana beliau juga membolehkan menghususkan sebagian mereka dengan wakaf itu kan. Mewakafkan kepada sebagian mereka kalau hal-hal tadi. Dimana beliau mengatakan tidak apa-apa bila itu karena kebutuhan. Dan saya membencinya bila itu karena untuk pilih kasih itu kan. Pilih kasih. Sedangkan pemberian juga sama. Jadi maksudnya wakaf, orang mewakafkan kepada sebagian anak. Kalau memang tadi faktor-faktor yang menuntut untuk dilebihkan, itu boleh. Tapi kalau tidak ada faktor itu, maka Imam Ahmad mengatakan saya tidak menyukainya. Dan pemberian pun sama, satu seperti itu. di sini sebagian ulama seperti Mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama berpendapat wa taswiyah bainal abna mustahabbatun wa tafdil makruhun wa in fa'ala zalika nafaza. Bahwa menyamakan antara anak itu dalam pemberian mustahabbah, itu dianjurkan. Kalau seandainya dilakukan, ya, itu kan makruh, tapi tetap apa? Tetap sah. Tapi pendapat ini apa? Tidak sahih karena bertentangan dengan hadis An-Nu'man ibnu Bashir tadi. Kemudian ar-ruju fil hibah, menarik kembali pemberian. Orang sudah ngasih, terus dipinta lagi gitu kan. Dipinta lagi. Zahaba jumhur al-ulama ila hurmatir ruju fil hibah walau kanat bainal ikhwah awiz zawjain. Ulama berpendapat, jumhur ulama, bahwa haram menarik kembali pemberian walaupun itu sama saudara atau suami istri. Kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Itu boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa yarji'u fi qa'ihi. Orang yang menarik kembali hibahnya, pemberiannya, seperti anjing muntah terus makan lagi kembali muntahnya gitu. Itu kan perumpamaan yang buruk. Adapun kaitan dengan penghususan orang tua, karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih dari Ashabus Sunan, la yahil li rajulin ayyu'ti atiyatan au yahiba hibatan fayarji'u fiha illa al-walid fi ma yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seorang yang memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, terus dia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dari apa kembali dalam apa yang diberikan kepada anaknya. Rasul mengatakan kaitan dengan haramnya menarik kembali hibah, laisa lana masalus saw alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qayhi. Tidak ada perumpamaan yang buruk bagi kita. Orang yang kembali menarik hibahnya itu seperti anjing yang kembali makan muntahnya. Itu kaitan haramnya. Tadi boleh kalau yang minta kembalinya orang tua. Wa kadzalika yajuzu ar-ruju fil hibati fi halati ma idza wahaba liyata'awwada min hibatihi wa yusab 'alaiha falam yaf'al al-mawhub lahu. Begitu juga boleh menarik hibahnya kembali bila orang menghibahkan, menghadiahkan sesuatu kepada orang tapi dia meminta balasannya, terus si yang diberi itu tidak memberikan balasannya. Tadi kan kalau pemberian dari orang apa miskin kepada orang kaya wajib dibalas, atau orang mensyaratkan ketika memberikan hadiah minta balasan terus tidak dibalas, maka dia boleh apa menarik kembali. Dalam hadis riwayat Salim dari ayahnya, itu Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, man wahaba hibatan fahuwa ahakku biha ma lam yusab alaiha. Barang siapa menghibahkan suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadap barangnya itu selagi belum dibalas. Itu kalau memang dia mensyaratkan apa? Dibalas. Balasan. Jadi tadi haramnya meminta mengambil kembali itu kalau memang orang memberikan murni, tidak ada motif lain. Tapi kalau tadi motifnya untuk minta balasan, ketika tidak dibalas, boleh diambil lagi. Kalau dibalas, dia menerima balasannya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tentang ini, wa yakunul wahib alladzi la yahillu lahu ar-ruju' wa man wahaba tabarru'an mahdhan la li ajli al-iwadhi. Wal wahib alladzi lahu ar-ruju' wa man wahaba liyata'awwadha min hibatihi wa yusabu minha falam yaf'alil mawhubu lahu. Watustamalu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluha wala yudrabu ba'duha bi ba'din. Orang yang memberi yang tidak halal rujuk itu, tidak halal menarik kembali hibahnya itu, adalah orang yang menghibahkan dengan hibah yang murni, yang tidak ada maksud untuk minta balasan. Dan orang yang menghibahkan yang boleh rujuk adalah orang yang menghibahkan dalam rangka minta balasan. Terus si orang yang diberi tidak memberikan balasan. Maka dia boleh menarik kembali. Sehingga dengan ini, dengan pernyataan ini, semua hadis Rasulullah bisa digabungkan, tidak dibenturkan. Tadi kan dalam hadis, orang yang menarik hibahnya seperti anjing yang muntah terus makan kembali muntahnya, gitu kan. Itu kan berarti seolah-olah umum, gitu kan, hibahnya bentuk apa. Tapi ada hadis yang lain, barang siapa yang menghibahkan sesuatu, maka dia lebih berhak selagi belum dibalas. Maka dibawa hadis yang tadi, yang haram rujuk itu kepada hibah murni yang tidak ada niat minta balasan, sedangkan yang boleh rujuk kepada hibah yang diniatkan minta balasan. Sehingga hadis-hadis Rasulullah bisa digabungkan. Selanjutnya, ma la yuraddu minal hadaya wal hibat. Hal-hal yang tidak boleh ditolak dalam hadiah atau hibah. Ini ada barang-barang tertentu yang tidak boleh ditolak kalau dihibahkan. Ibnu Umar riwayatkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan salah sunnah turaddu, tiga hal yang tidak boleh ditolak. Al-wasaidu, wadduhnu, wal-laban. Wasaid, bantal buat duduk. Kemudian wadduhnu, minyak. Wal-laban dan susu. Wadduhnu di sini adalah at-tib, kan, minyak wangi. Dalam hadis yang lain, hadis Sahih Muslim. Yang pertama tadi hadis At-Tirmidzi, sekarang hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, "Man urida 'alaihi raihan fala yaruddahu li'annahu khafiful mahmali tibur rihi." Barang siapa yang disodorkan minyak wangi raihan, maka jangan ditolak. Kenapa? Karena khafiful mahmali, ringan bawanya dan harum wanginya. Dalam hadis Ahmad Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Anas bin Malik meriwayatkan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Itu kaitan dengan hal-hal yang tidak boleh ditolak. Sekarang as-sana 'alal muhdi wad-du'a lahu, memuji orang yang memberikan hadiah dan mendoakannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmidzi, beliau mengatakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Makanya Rasulullah ketika orang kafir memberikan, beliau membalasnya di dunia supaya tidak ada jasa atas orang kafir. Ketika Jubair Ibnu Mut'im dulu menolong Rasulullah, itu kan, ketika masuk Mekah habis dari Taif, itu kan dilindungi oleh Jubair Ibnu Mut'im Ibnu Adi, ayahnya Jubair Ibnu Mut'im. Maka ketika perang Badar, tawanan-tawanan perang Badar itu Rasul mengatakan seandainya Mut'im Ibnu Adi hidup dan menego saya dalam membebaskan tawanan, saya akan lepaskan semuanya buat dia. Sebagai balasan kebaikan Mut'im Ibnu Adi. Jadi Rasul membalasnya. Kemudian juga dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW mengatakan, man u'atiya ato'an fawajada ay wajada si'atan fal yajzi bihi wa man lam yajid fal yusni fa inna man asna faqad syakara wa man katama faqad kafara wa man tahalla bima lam yu'ta kana kalabisi saubai zurin. Barang siapa yang diberi sesuatu, terus dia mendapatkan kelapangan, rezeki, maka hendaklah dia membalasnya. Balas. Kalau tidak mendapatkan hal yang untuk membalasnya, hal yusni, hendaklah dia memujinya. Karena orang yang memuji, dia telah bersyukur, mengatakan jazakallahu khairan. Kan dalam hadis, man suni'a ilahi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, terus dia mengatakan kepada orangnya jazakallahu khairan, maka dia telah memujinya. Tadi kan sebutan hendaklah memujinya, itu dengan apa? Mengatakan jazakallahu khairan. Barang siapa yang memujinya, maka dia telah bersyukur. Dan barang siapa menutupinya, maka dia telah kufur, kufur nikmat. Dan barang siapa menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka dia seperti orang yang mengenakan dua pakaian palsu. Orang itu kan, hasil karya orang lain, kan? Terus dia apa, sandarkan kepada dirinya sendiri. Iya. Apa saja gitu kan, itu hasil orang lain, seolah-olah itu milik apa, hasil diri sendiri, hasil kerjaan dia. Disandarkan kepada dia, apa saja itu kan, yang membuat orang apa, kagum, gitu kan. Itu seperti apa kata Rasul? Kalabisi saubai zurin. Seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Ini menghiasi diri kan, namanya ketika, oh ini hasilnya kan, oh bagus kan, dipuji sama orang kan. Itu. Padahal yang mengerjain bukan dia. Orang lain, hasil karya orang lain, hasil kerja orang lain. Nah, itu dia sandarkan kepada dirinya, menghiasi diri dengan, tadi kan, وَيُحِبُّنَ أَيُّحْمَدُ بِمَلَمْ يَفْعَلُ. Jadi ingin dipuji dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya, itu seperti orang yang memakai pakaian palsu. Seperti itu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.